apa dalam rasa cintaku kepadamu. Meski ku tahu kau takkan jadi milikku, kau hanya mimpi indah di lelap tidur malamku. Sungguh menyakitkan aku jalani semua itu. Hanya kasihmu membuat rasa sayangku semakin besar, namun kau lukai itu karena orang tua yang tak restui kita. Kau bersanding dengannya, dia yang tak kau cinta. Kan ku terima meski perima maluku, derita menghukum, namun ku bahagia untukmu. Kan ku ukir namamu di dalam. Bila mengenangmu, biar rasa sayang terselindung dalam hatiku, terguris hati bila tak restui kita. Kau bersanding dengan